Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Mustafa Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Berbahagia sekali para pendengar rahimakumullah, kita dapat bersua kembali melalui gelombang Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk lebih mendekatkan tali silaturahmi kita sembari memperdalam pemahaman kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi yang selalu disiarkan setiap harinya. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat kembali membuka wawasan kita, mengetuk kesadaran kita bahwasanya kita sebagai umat manusia harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini adalah ayat 163 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri iz ya'duna fis sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syura'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kazalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan karena mereka berlaku fasik. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang sikap kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, di mana di dalam keterangan ayat 163 ini Allah memberikan satu hukuman lain yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak boleh memancing pada hari Sabtu secara khusus dan boleh menangkap ikan di hari-hari yang lain. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sekaligus disertai dengan cobaan bahwasanya ternyata pada hari Sabtu di mana mereka tidak boleh memancing, disitulah ikan-ikan banyak terapung-apung. Akan tetapi di hari yang lain di mana mereka boleh memancing dan menangkap ikan, ternyata ikan itu tidak muncul ke permukaan. Nah, yang menarik di dalam keterangan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memulai keterangannya dengan was'alhum. Mungkin Ustaz Jainal mampu memaparkan dan membahas secara lebih mendalam tentang makna was'alhum ini. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau menurut ilmu balaghah ini disebutkan dengan satu kaidah yang agak menyimpang. Karena apa? Karena memang kampung itu tidak mungkin ditanya. Iya. Pasti ditanya di sini adalah ahlul qaryah. Uh-uh. Jadi di sini adalah was'al an ahlil qaryah. Iya. Bertanyalah kepada penduduk negeri. Tetapi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengatakan, boleh saja memang kita bertanya kepada qaryah itu, kepada penduduk, kepada kampung itu sendiri. Artinya apa? Bekas-bekas peninggalan yang terjadi akibat pelanggaran hukum itu akan terlihat jelas. Jadi kita belajar, kita bertanya, merenungi diri kita sendiri ketika kita melihat keagungan dan kemegahan piramid misalnya. Jadi seakan-akan kita bertanya kepada piramid. Artinya apa? Bukanlah kita berbicara kepada piramid itu, tetapi bagaimana kehebatan Fir'aun yang dapat membangun piramid ini, dalam arti begitu besarlah, begitu besar peradaban yang telah dibangun oleh Fir'aun, tetapi berkat kuasa Allah, Allah dapat membumi hanguskan Fir'aun beserta peradabannya. Begitu juga di sini was'alhum anil qaryah, artinya bertanya kepada penduduk negeri atau bertanya kepada qaryah negeri itu sendiri. Iya, mungkin saya tambah Ustaz. Di samping itu ada rahasia selain apa yang disebutkan oleh Ustaz Zainal tadi. Kenapa Allah tidak menyebutkan Bani Israel di sini? Karena Allah sudah mungkin merasakan jijik atau tidak mau lagi menyebutkan. Mungkin disebabkan oleh apa? Kebencian al-bughdu begitu. Setiap orang akan merasakan seperti itu. Contohnya di masyarakat. Gimana si pulan yang apa itu, yang pencuri itu katanya? Enggak mau menyebutkan namanya tapi menyebutkan kelakuannya. Tapi kadang-kadang menyebutkan istilah dari kampungnya itu, karena mungkin kampung itu banyak sekali orang yang berbuat tidak baik. Begitu. Inilah dia tanda-tanda perkataan itu timbul karena apa? Karena ada sebabnya, ada terjadi hal tersebut. Makanya Allah mengatakan was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Orang sudah akan paham hadiratal bahri itu adalah tempat terjadinya tempat terjadinya Yahudi, yang mana Yahudi terlalu selalu memakai tipu dayanya. Saya ingin sedikit lebih menambahkan tentang pemahaman makna dari was'alhum itu sendiri, dan tanyakanlah Muhammad kepada mereka. Ada beberapa beberapa pemahaman bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk menanyakan orang-orang Yahudi, was'alhum Muhammad, ini tujuannya adalah untuk memperingatkan lagi, mengingatkan lagi orang-orang Yahudi tentang apa yang telah terjadi pada masa pada mereka pada masa-masa yang lampau, kepada para orang-orang tua mereka ketika mereka itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan kembali akan kesalahan mereka. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang menarik adalah di sini Rasulullah menanyakan hadiratul bahri, penduduk-penduduk yang berada di daerah laut. Sedangkan orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu pertama mereka disuruh menetap di daerah Baitul Maqdis dan itu jauh daripada laut. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan laut kepada mereka yang tinggal di laut? Ini untuk menunjukkan bahwa dari mana pengetahuan yang diperoleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi membuktikan bahwasanya Rasul itu memang betul-betul utusan Allah. Ketika Rasulullah mengetahui banyak hal, ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepada Rasulullah apa itu roh, apa itu pemuda Ashabul Kahfi, ternyata semuanya dapat dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna ketiga adalah sebagai penghinaan kepada mereka, bahwasanya mengingatkan akan sikap kesalahan mereka terdahulu, ini menghinakan kepada mereka supaya mereka tahu diri dan cepat-cepat meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita lihat dari pernyataan Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul sebelumnya, mengisyaratkan kepada kita bahwa sebenarnya dakwah itu disampaikan Nabi Muhammad kepada ahli kitab. Iya, jadi Nabi Muhammad pun mengajak Bani Israel yang ada di Madinah pada waktu itu untuk beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena memang masih satu rumpun kenabian, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Satu pelajaran yang menarik juga kita dapat dari surah Al-A'raf ayat 163 ini, Ustaz Perdana, bahwa bagaimana Bani Israel itu membuat tipu daya, melanggar janji Allah Subhanahu wa taala ketika memang benar-benar mereka tidak menangkap ikan di hari Sabtu, tetapi mereka membuat jaring pada hari itu. Suatu hal yang menarik, sampai sekarang tradisi hari Sabtu itu masih dihormati. Ketika kita di Mesir, kita menemukan 3 kali hari libur itu, ya kan? Mulai hari Jumat umat Islam libur, hari Sabtu umat Yahudi libur, hari Ahad umat Nasrani libur. Jadi hari yang efektif itu mulai dari hari Senin sampai hari Kamis. Sampai sekarang itu orang Yahudi itu masih menghormati hari besarnya. Dan kita juga menemukan bagaimana umat Yahudi itu masih segan dengan rabinya, dengan ulama-ulamanya. Bahkan kita menemukan tidak ada negara di dunia ini yang menyatakan sebagai negara berdasarkan agama kecuali agama Yahudi. Dia bisa mengatakan Yahudi adalah negara berdasarkan pada agama. Mungkin ada Islam, yaitu Syiah, Iran. Tetapi Sunni yang begitu besar di dunia ini, kenapa kok takut? Apa alasannya, Ustaz Perdana? Takut apa nih, Ustaz? Takut menyatakan negara berdasarkan agama. Padahal Yahudi saja berani mengatakan negara berdasarkan agama dan sangat patuh kepada agama, apa, kepada ulama-ulamanya kalau umat Islam. Sementara umat Islam ini sangat mencibir ulama-ulamanya dan tidak menghormati hari-hari besarnya. Bahkan kita lihat beberapa hari yang lalu Obama sebelum dilantik juga sangat tekun untuk apa mengadakan siraman rohani atau apa acara di gerejanya. Mungkin di Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim, presidennya mungkin tidak akan bersujud syukur atau berdoa atau mengharapkan doa dari ulamanya di masjid di daerah dia. Iya, saya kira ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini. Ketika umat Islam takut untuk memproklamirkan negara Islamnya, begitu, negara yang berbasiskan atas agama. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang keislaman itu sendiri. Ketika yeah. Islam sendiri tidak pernah membeda-bedakan antara negara dan pemerintahan, semuanya itu berada di dalam ruang lingkup agama. Jadi ada sebagian orang yang malah memisahkan pemahaman antara negara dan agama. Artinya negara-negara ya agama-agama. Ini artinya terjadi distorsi atau kekurang pemaham terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya ini untuk menunjukkan umat Islam itu sendiri adalah orang-orang yang semakin jauh daripada ajaran agamanya. Ketika mereka tidak berani memproklamirkan Islam itu sebagai basis pemerintahan, sebagai dasar dan prinsip-prinsip kemanusiaan, sedangkan agama yang lain malah membicarakan yang seperti itu, ini menunjukkan umat Islam sudah semakin jauh daripada ajaran agamanya sendiri. Jadi ini sebenarnya menunjukkan kelemahan. Tapi satu hal yang menarik dari apa yang Ustaz Jenal sampaikan tadi, salah satunya adalah bahwa ketika orang-orang Yahudi dengan sangat ketat memegang hari Sabtu itu sebagai hari besar mereka. Nah, kalau kita perhatikan umat Islam hari besarnya adalah hari Jumat. Tapi ternyata Ustaz Fajrul, ternyata nilai-nilai kesakralan Jumat ini, hari Jumat itu semakin lama semakin menurun. Kalau dahulu malam Jumat orang baca apa namanya? Baca Al-Quran, wirid, yasin, tidak berani ribut-ribut pada malam Jumat. Kalau sekarang kita lihat malah sebaliknya, orang main keyboard malam Jumat, tidak peduli hari Jumat hari Minggu, hambat saja kalau mau keyboard. Ini bagaimana pandangan Ustaz? Ya, pandangan ini kalau kita melihat bahwasanya ini mereka memang sudah sangat jauh dengan ajaran Islam, atau memang dari kecil mereka-mereka yang berbuat seperti ini tidak merasakan Islam itu hadir di dalam hati mereka. Iya. Jadi orang-orang seperti inilah yang sangat susah untuk kita kasih tahu atau kita nasihati. Untuk dinasihati pun orang-orang yang seperti ini mesti kita lakukan dengan penggalangan gabungan gitu. Tidak saja dari individu tapi dari instansi pemerintahan. Paling tidak itu kelurahan ataupun kua ataupun yang bersangkutan orang-orang yang seperti itu di situ. Yeah. Karena itulah memang langkah kita untuk menuju ke sana kebaikan tersebut. Yeah. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Arifin? Iya, kalau saya melihat di ayat 163 dari surah Al-Fur ini sebenarnya ada ujian. Kenapa terjadi pelanggaran? Karena tidak dapat diuji atau kalah dalam ujian. Iya. Hidup ini adalah ujian dan terkadang kita perlu sabar dalam menghadapi ujian. Ketika pada hari Sabtu ikan begitu banyak, di 6 hari kemudian tidak ada ikan, siapa yang tidak gelap mata? Yeah. Mungkin sekarang kita tidak dihadapi dengan uang yang miliaran di hadapan kita. Ketika dihadapi uang yang begitu banyak, itulah ujian. Nah, mungkin banyak, kita tidak menggeneralisir, ada di antara caleg yang berpikir untuk duduk di kursi caleg itu, di kursi legislatif ataupun menjadi yudikatif, karena memang mengharap uang yang begitu banyak. Sekarang mungkin di antara caleg itu ada berpikir, saya akan menegakkan keadilan, saya akan membela rakyat, rakyat adalah nomor satu bagi saya, karena memang belum ada ujian uang yang begitu banyak di hadapan dia. Begitu ada uang yang begitu banyak, ada terjadi bargaining pengesahan undang-undang, ini bagaimana caleg-caleg muslim ini supaya tetap istiqomah ini Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana. Iya, memang kalau kita harus laksanakan istiqomah itu akan terjadi sesuai dengan sumpah yang apa, ketika dia mengambil jabatan yang diamanahkan kepada orang tersebut. Yeah. Ketika sumpah itu hanya sebagai formalitas saja, itulah yang menyebabkan mereka itu seakan-akan tidak mengakui seperti Bani Israel ini. Artinya sudah memang perintah Allah dilarang mereka pada hari Sabtu itu, tapi mereka mencari tipu daya, akal makar. Yeah. Sebetulnya tipu daya Allah itu lebih dahsyat daripada apa yang mereka itulah pikirkan. Sekarang kan orang tidak pernah mengaku bahwa dia itu hasil uang korupsi, semua adalah ucapan terima kasih, sama tipu daya juga. Ini bagaimana mensikapi yang seperti ini? Gaji besar tidak menjamin orang untuk tidak korupsi. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasibannasu aitsraku ayyaqulu amanna wa hum la yubtanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka itu akan dibiarkan saja setelah mengucapkan kalimat keimanan tanpa diberikan ujian apapun? Dari sini kita dapat memahami bahwasanya sebenarnya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini itu berfungsi sebagai ujian kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi dengan posisi apapun kita, apakah di DPR, apakah di suatu jabatan tertentu, maka sebenarnya ini harus dipahami sebagai ujian. Yeah. Jangan sampai terjebak ke dalam ujian itu. Mm-hmm. Ketika ada uang yang beredar di depan meja kita, maka itu harus dipahami ini adalah ujian. Kalau kita bisa menahan diri, maka itu artinya kalau kita tidak mengambil yang buka hak kita, maka itu artinya kita sudah meningkatkan kualitas keimanan kita. Tapi kalau ternyata kita masih terjebak kepada nafsu atau ambisi materialis dengan memahami itu adalah uang milik kita, maka dengan segala bahasa kita akan bisa melakukan tipu daya, ini adalah uang terima kasih dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwasanya kita betul-betul harus memahami apapun yang berada di sekitar kita itu adalah merupakan salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Saya kira dari berbagai masukan dari para narasumber kita tadi dapat membuka kepada kita suatu wawasan baru bahwa di dalam kehidupan ini kita betul-betul harus menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Tetap berada di koridor dan jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pilihan yang terbaik dan pegangan yang terkuat di dalam kehidupan seorang muslim. Ketika dia keluar dari koridor itu, maka dia terjebak ke dalam tipu daya, bahkan tidak jarang dengan berani mempertontonkan keberaniannya untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda.